dapat salam dari ayah ibu, tahun depan jadi menantu. Adik jangan setengah mah itu, mentang abang ibu jang buntu. Kecik iko ngelamar kau, tinggal berdoa Allah yang bantu. Abang janji bakal setia, bimbing adik sampai ke surga. Dunia ini hanya sementara, payung ganteng kita ke AU.